بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يؤمن فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang ketiga ini. Sekarang dars yang baru Ad-Darsu Ats-Tsalitsu. Ad-Darsu Ats-Tsalitsu, pelajaran yang ketiga. Qala Ahmadu, Ahmad berkata atau bertanya di sini, kam waliban fi faslikum ya Aliyu, berapa pelajar, berapa murid atau berapa siswa di kelas kalian wahai Ali? Qala Aliyun, Ali berkata, menjawab, fi faslina 14 taliban, di kelas kami ada 14 siswa, 14 pelajar. 14 taliban, ya, 14 pelajar. Qala Ahmadu, al-tullabu fi faslina aktsaru, siswa-siswa fi faslina yang ada di kelas kami aktsaru, lebih banyak. Jadi aktsaru, lafaz ini mengandung makna lebih banyak, jumlah yang lebih banyak. Fihi 19 waliban, di dalamnya, dalam kelas kami, ya, jadi fihi di sini maksudnya fi faslina tadi, ya, fi faslina. Fihi 19 waliban, di dalamnya, dalam kelas kami ada 19 pelajar. Tis ada asyara, 19. Ya Ali, wahai Ali, masmu talibil jadidi alladhi ja'a amsi, siapa nama pelajar yang baru yang datang kemarin itu? Siapa nama pelajar baru yang datang kemarin itu? Qala Aliyun, Ali berkata, menjawab, ismuhu Usamatu, ya, namanya adalah Usama. Baik, dilanjutkan gantian. Qala Ahmadu, Ahmad bertanya, berkata, huwa tawilun jiddan, alaita kadzalik, dia tinggi sekali, apakah seperti itu? Alaita kadzalika, bukankah demikian? Bukankah demikian? Ya. Ya, alaita kadzalika, bukankah demikian? Tidakkah demikian? Berikutnya ganti. Qala Aliyun, Bala huwa tawilun jiddan, ya, walakinna hamidan atawalu minhu, innahu atawalu talibin fi faslina, wa man atawalu talibin fi faslikum. Ya, huwa tawilun jiddan, apa? Dia tinggi sekali. Dia tinggi sekali. Dan Walakinna hamidan aqwalu minhu. Akan tetapi hamid aqwalu lebih tinggi. Akan tetapi hamid lebih tinggi dari darinya. Dari siapa? Dari Usamah tadi ya. Baik. Terus innahu aqwalu qalibin fi fadlina. Sungguh dia itu pelajar di yang paling tinggi. Ya, atau walu qalibin, pelajar yang paling tinggi. Sungguh dia itu pelajar yang paling tinggi di kelas kami. Ya. Dan siapakah yang paling siswa yang paling tinggi di kelas kalian? Ya. Fala Ahmadu atawalu talibin fi faslina Ibrahimi. Ya. Yang paling tinggi, siswa yang paling tinggi di kelas kami Ibrahim. Ya. Atawalu talibin fi faslina Ibrahimu. Berikutnya. Ola Aliyun. Aliyun. Ola Aliyun. Ali berkata, Adah taruka hada ya Ahmadu. Apakah ini kutulis kamu, wahai Ahmad? Inna khattaka jamilun jiddan. Masya Allah. Tulisanmu bagus sekali. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Kapan untuk takjub ya? Masya Allah. Kalau arti secara rapat, Masya Allah. Apa yang Allah kehendaki? Ya, sesuatu menunjukkan takjub. Ya. Berikutnya. Qala Ahmadu tidak tanwin. Aliyun tanwin. Qala Ahmadu. Ahmad berkata, Syukran ya Aliyu. Khatti jamilun wa khattuka ajmal. Ya. Terima kasih wahai Ali. Khatti tadi tulisan yang indah. Diidofahkan pada ya mutakalim. Khatti jamilun. Tulisanku bagus. Indah. Wahat tugas dan tulisan kamu ajak malun yang paling indah. Ajak malu tidak tanwin. Ajak malu lebih bagus. Khatti jamilun, tulisanku bagus. Wa khattuka ajmalu, dan tulisanmu lebih bagus. Ya, ini. Jadi tadi khatti jamilun bukan tulisanku yang indah. Ya, tapi apa? Tulisanku bagus. Ya, bukan tulisanku yang bagus, tapi tulisanku itu bagus. Berbeda. Ya, adanya yang ini dalam terjemahan ya, itu berbeda ya. Jadi perhatikan ya, seperti itu. Berikutnya. Qala Aliyun Man hadal fata alladhi ma'aka Kalau disambung, hadzal fatal ladzi ma'aka. Man hadzal fatal ladzi ma'aka ya Ahmad. Ka'annahu akhuka. Ya. Man hadzal fatal ladzi ma'aka? Siapa pemuda yang bersamamu ini? Siapa pemuda yang bersamamu ini wahai Ahmad? Ka'annahu akhuka, sepertinya dia itu sepertinya dia itu saudaranya. Saudaramu. Saudaranya. Ka'annahu ya aku ka kaf untuk khutab untuk kitab untuk mukhawab ya aku ka saudaramu ini. Ka'anna ya menunjukkan makna tasbih keserupaan atau seperti. Jadi ka'annahu dia seperti dia sepertinya atau serupa. Ya, aku ka ya, saudaramu. Ya, sepertinya dia itu saudaramu. Seperti itu ya. Berikutnya. Qala ahadun. Naam. Huwa huwa akhi akhi syaqiqu. Akhi syaqiqu. Akhi syaqiqu. Ya, dia saudaraku. Asyaqiq kandung. Saudaraku kandung. Ya. Seayah, seibu, ya asyaqiq. Ini akhi syaqiq, ya saudara seayah, seibu, saudara kandung. Akhi syaqiqu atau akhi syaqiqu. Berikutnya. Ola Aliun. Ali berkata, akbaru minka huwa am asfal. Apakah engkau lebih tua darinya atau dia lebih kecil, lebih muda? Ya, akhbaru minka huwa, apakah dia lebih tua darimu? Ya, jadi bukan kamu lebih tua dari dia, ya, arti dari kalimat ini ya. Apakah? Walaupun mungkin maksudnya sama, tetapi lafaz ini akhbaru minka huwa. Jadi huwa dia itu akbaru minka lebih tua darimu. Ataukah am azghar ataukah lebih muda. Jadi di sini terkait dengan usia, terkait dengan umur. Ya, kalau terkait dengan usia atau umur, kata akbar, asghar atau asalnya kabir, saghir itu bermakna tua, muda. Ya, jadi akbaru minka huwa am asgharu, apakah dia lebih tua darimu ataukah lebih muda? Ini. Berikutnya. Qala Ahmadu huwa asgharu minni, lebih muda darinya. Dia iya. Dia lebih muda darinya. Minni dariku. Dari saya. Ya, huwa asgharu minni, dia lebih muda dari dariku, dari saya. Berikutnya. Qala Aliun fi ayyi mahja'in anta ya akhi. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi. Di asrama mana mahja, asrama, di asrama mana engkau ya akhi, wahai saudaraku. Terus di asrama mana wahai engkau saudaraku. Berikutnya. Qala ahadu kana fil mahjai mahjail khamisi wa huwa ba'idun ba'idun bahwa baitun jidan anil madrasati, anil madrasati. Ya, saya di asrama khamis kelima dan dia baitun jidan, jauh sekali, dan dia jauh sekali dari sekolah. Ya, anil madrasati, dari sekolah. Ya. Qala Aliun ana fil mahja'i tsamini. Saya ada di asrama ke-8. Wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Dan ia asrama 8 itu lebih jauh. Ya, ab'adu lebih jauh min mahja'ikum, dari asrama kalian. Qala Ahmadu ayyuhuma ahsanu? Mana dari keduanya? Mahja' Khamis asrama 5 dan mahja' Tsamin asrama 8 ahsanu, yang lebih bagus, yang lebih baik. Qala Aliun al-mahja'ul khamisu ahsanu, mahja' asrama yang kelima itu lebih bagus, lebih baik. Fa inna ghurafahu awsa'u, karena sungguh kamar-kamarnya itu lebih luas. Wa nawafidahu akbaru, dan jendela-jendelanya lebih besar. Wa marahidahu anzafu, dan kamar kecilnya atau WC-nya itu lebih bersih. Wasururu allati fihi ajmalu, dan dipan-dipan yang ada padanya itu lebih bagus. Oh, ini dulu, nanti kemarin pada salat insyaallah. Wallahu a'lam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasan pada درس الثالث yang ketiga. Sekarang pembahasan tamarin awalan yang bersama ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hiwar, dalam percakapan sebelumnya. Tafadhal, langsung saja yang pertama. Kampo liban fi fasli ahmadu ahmada. Ya, fi fasli ahmada. Berapa siswa yang ada di kelas Ahmad? Bihi tis'ata asara taliban, dalamnya ada 19 siswa. Ya, fihi ay fi fasli Ahmad tis'ata asara taliban, ya, 19 siswa pelajar. Berikutnya, pertanyaan yang kedua. Kam Taliban fi fasli Aliyin. Fi fasli Aliyin. Berapa siswa di kelas Ali? Di kelas Ali. Jawabannya fihi. Fihi. Berapa di kelas Ali? Di kelas Ali. Ada berapa? Tis'ata asyara kelasnya Ahmad. Kalau kelasnya Ali ada? Arba'ata asyara taliban. Ya. Fihi arba'ata asyara taliban. Ya, arba'ata asyara taliban. Ya, fihi, yakni fi fasli aliyin. Ya, di kelasnya ada 14 siswa. Berikutnya. Man atwalu taliban? Talibin. Atwalu talibin. Man atwalu talibin fi fasli Ahmada? Siapakah yang siswa yang paling tinggi di kelasnya Ahmad? Jawabannya atwalu talibin. Atwalu talibin fi fasli Ahmada wa Usamatu. Di kelas Ahmad. Atwalu talibin fihi. Siapa? Amin. Ucapan Ahmad mana yang menunjukkan murid yang paling tinggi? Qala Ahmadu. Oh, qala Ahmad. Atwalu talibin fi faslina Ibrahim. Jadi jawabannya atwalu talibin fihi Ibrahim. Jadi fi fasli Ahmad diganti dengan dhamir fihi. Jadi atwalu talibin fihi Ibrahimu. Siswa yang paling tinggi padanya di dalamnya dalam kelas Ahmad adalah Ibrahim. Berikutnya. Waman atwalu talibin fi fasli Aliyin. Aliyin. Fi fasli Aliyin. Dan siapa murid yang paling tinggi di kelas Ali? Iya. Yeah. Atwalu talibin fihi Hamidun. Ya, atwalu talibin fihi Hamidun. ya. Siswa yang paling tinggi di kelas Ali adalah Hamid. Hamid. Ya, ini. Sanian yang kedua, wa' hadhihi al-alamata amama al-jumal as-sahihati. Letakkan tanda ini di depan kalimat-kalimat yang benar. Wa hadhihi al-alamata amama al-jumal allati laysat sahihatan. Dan tanda ini, letakkan tanda ini, tanda silang di depan kalimat-kalimat yang tidak benar. Al-talibul jadidul ladzi ja'a amsi ismuhu Usamatu. Al-talibul jadidul ladzi ja'a amsi ismuhu Usamatu. Sahihatun, benar. Namanya Usama, siswa baru yang datang kemarin. Ini benar, sesuai yang ditunjukkan dalam hiwar, dalam percakapan tersebut. Berikutnya. Hamidun fi fasli Ahmada. Ya, Hamidun fi fasli Ahmada. Hamid di dalam kelasnya Ahmad. Laisat sahihah. Ya, laisat sahihatan, laisat sahihah, tidak benar. Yang benar apa? Hamidun fi fasli Aliyin. Mudhaf ilaih ya, fi fasli Aliyin. Majrur dengan kasrah. Kalau yang fi fasli Ahmada, Ahmada tidak tanwin, maka dia majrur dengan fathah. Ini ya, sekaligus untuk mengingatkan, untuk murojaah apa yang sudah dipelajari, diterapkan dalam kalimat-kalimat seperti ini. Tanwin dan tidak tanwin itu ketika majrur berbeda tandanya. Fi faslu Ahmada, ya, faslu atau fi fasli Ahmada, fi fasli Aliyin. Ya. Ini membedakan tanwin yang dengan yang tidak tanwin, ya, diterapkan. Berikutnya, al-mahja'u thaminu, al-mahja'u al-mahja utaminu gurfatin gurafuhu au sa'u. Ya, di atas sudah disebutkan lengkap dengan harakatnya, tinggal dicari, disesuaikan. Ya. Gurafuhu au sa'u. Al-mahja'u thaminu hurufuhu au sa'u. Mahja' asrama 8. Apa? Huruf jamak dari ghurfatun. Jadi kamar-kamarnya lebih luas. Sahihah atau laisat sahihah? Laisat sahihatan, ya, tidak benar. Ya, yang disebutkan apa? Yang awsa'u, yang lebih luas pada mahja' khamis, ya, asrama 5. Ini yang lebih luas kamarnya. Ya. Berikutnya. Al-mahja'u saminu. Saminu. Al-mahja'u saminu. Abadu minal mahja'u. Min, ada min. Minal mahja'i. Minal mahja'i. Minal mahja'i khamisu. Al-khamisi. Al-khamisi. Al-mahja'u saminu. Abadu minal mahja'i. Minal mahja'il khamisi. Baik. Sahihatan. Sahihatun. Sahihatun. Ya. Asrama 8 lebih jauh dari asrama 5 dari sekolah. Baik. Dari ini ada yang ditanyakan? Belum tahu. belakangnya sebaca kafra lah itu belum bisa paham. Yang mana? Semuanya. Ya, kalau semuanya nanti di murojaah kembali dari pelajaran jilid pertama dari awal ya. Jadi perhatikan ikrarnya. Kedudukan, letak ya, kata-kata tersebut dalam kalimat ya, fungsinya ataupun maknanya ya. Ini perhatikan, kemudian mungkin dari pelajaran dari jilid yang pertama dulu di pelajaran kelima tentang idhofah yang mudhof mudhof ilaih, jadi kata-kata atau isim yang menjadi mudhof ilaih itu keadaan huruf akhirnya di kasrah atau jar ya, dengan tanda aslinya kasrah, itu juga dilihat ya, dipelajari, jadi contoh-contoh yang ditunjukkan itu diperhatikan, dititani. Kalau orang Jawa bilang titan ya, ilmu titan. Ini bekal yang penting dalam belajar bahasa Arab ya. Orang Jawa bilang ilmu titan. Jadi nitani, perhatikan itu. Dan yang dititani hal-hal yang kecil ya, termasuk hal-hal yang kecil atau bahkan yang terlihat sepele itu justru lebih dititani lagi, lebih diperhatikan lagi. Ya. Misalnya tadi harokat kasrah, kenapa itu kasrah? Harokat huruf akhir ya, pada tiap kata ya, ketika sudah tersusun dalam kalimat-kalimat ya, kenapa dia kasrah? Kenapa di kalimat yang lain dia fathah? Kenapa dhammah? Ya, ataupun kenapa sukun? Ya, ini perhatikan. Ya. Dan ya tadi dengan langkah awal ya, atau yang paling utama juga tadi salah satunya ya, itu dengan titen ya, orang Jawa bilang titen, nitani. Ini salah satu bekal yang penting ya, dalam belajar bahasa Arab itu memperhatikan hal-hal yang kecil sekalipun, perhatikan karena itu sangat penting sekali, sangat terpengaruh ya. Coba nanti di murojaah kembali dari contoh yang ada, kemudian kaidah-kaidah yang ringkas ya, terapkan kaidah-kaidah itu pada contoh-contoh yang ada, atau sebaliknya dari contoh-contoh yang ada itu sesuaikan dengan kaidahnya, dengan hukumnya, satu sama lain saling menguatkan, kaidah dengan contoh ataupun contoh dengan kaidahnya itu penting. Jadi jangan hanya mengandalkan kaidah-kaidah saja ya, hanya dihafalkan lafaz-lafaznya saja tanpa memperhatikan contoh, jangan seperti itu ya. Jadi kaidah-kaidah tetap dihafalkan, dipelajari, sekaligus terapkan pada contoh-contoh yang ada, dijelaskan dengan contoh-contoh yang ada. Dan bahasa Arab ya, kaidah-kaidah yang ada itu diambil dari contoh-contoh yang ada, dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis, ucapan-ucapan Rasulullah SAW, ya, dari penggunaan orang-orang Arab, ya, terutama pada zaman-zaman terdahulu, ya, diambil dari contoh-contoh yang ada, kemudian dirumuskan menjadi faedah-faedah yang baku. Ini, jadi ya, seperti itu. Jadi sangat penting untuk memperhatikan, mencermati ini. Selebihnya ya tadi dengan murojaah, mengulang dan membiasakan, insya Allah nanti lama kelamaan sedikit demi sedikit bisa mengetahui, bisa memahami. Ini. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Salitan tamrin yang ketiga. Iqra'il amsilatal atiyata, bacalah contoh-contoh berikut ini. List mit tafdili, untuk isim tafdil ya, isim tafdil. Apa itu? apa maksud dari isim tafdil, bagaimana penggunaan isim tafdil. Ya, perhatikan contoh-contoh di sini untuk memahami, untuk mengerti, mengetahui apa atau bagaimana isim tafdil itu. Contoh, Hashimun Wawilun. Hashim itu tinggi. Ini kalimat ya, mubtada khabar satu kalimat. Ya, secara makna tadi menunjukkan apa? Hashim, ya, seseorang yang bernama Hashim, kemudian dia perawakannya tinggi, tubuhnya tinggi, mempunyai sifat yakni tubuhnya tinggi. Maka dikatakan Hashimun Wawilun. Hashim itu tinggi. Sifatnya tinggi. Sifat secara fisik ya di sini tinggi. Kemudian kalimat selanjutnya dinyatakan wa hamidun atwalu minhu. Dan Hamid itu lebih tinggi darinya, lebih tinggi dari Hashim. Berarti secara makna Hamid dia juga orangnya tinggi, fisiknya, perawakannya tinggi. Dan ketinggian dari Hamid itu lebih melebihi dari ketinggian Hashim. Artinya apa? Dua orang ini, Hashim dan juga Hamid, sama-sama tinggi secara fisik ya. Ini sama-sama keduanya tinggi. Hashim orangnya tinggi, Hamid juga orangnya tinggi. Hanya saja Hamid tingginya melebihi tinggi dari Hashim. Sehingga dikatakan Hamidun atau walu minhu. Hamid lebih tinggi darinya. Keduanya mempunyai sifat yang sama, sama-sama tawil, hanya saja yang satu melebihi dari yang lainnya. Contoh yang lain, Aminatu saghiratun. Aminah itu kecil. Wa Zainabu asgharu minha. Dan Zainab lebih kecil darinya. Zainab lebih kecil dari Aminah. Dua perempuan ini, Aminah, Zainab, sama-sama ya mungkin dari sisi postur ya, kecil orangnya. Ya, ini makna secara umum saghir ya, kecil. Ya. Jadi keduanya sama-sama kecil. Aminah orangnya kecil, Zainab juga demikian, orangnya kecil. Tetapi ukuran Zainab, ukuran kecil dari Zainab ini melebihi dari Aminah. Jadi dikatakan Zainab lebih kecil lagi dari Aminah. Dua-duanya sama kecil, tetapi Zainab lebih kecil lagi dari Aminah. Maka dikatakan Zainabu asgharu minha. Zainab lebih kecil dari Aminah. Nah, inilah pada contoh ini ada kata atwalu ataupun asgharu. Nah, dua lafaz seperti inilah ya, atwalu, asgharu ataupun yang semisalnya. Inilah yang disebut sebagai isim tafdhil. Bentuk isim tafdhil. Nah, dari dua contoh tadi bisa diambil kesimpulan, diambil pengertian tentang isim tafdhil. Jadi isim tafdhil ini isim yang digunakan untuk menunjukkan sifat sesuatu melebihi dari sifat yang lainnya, yang sama-sama keduanya mempunyai sifat yang sama. Ya, jadi sifat salah satu melebihi dari sifat yang lain, yang keduanya mempunyai sifat yang sama. Jadi ada dua hal atau dua orang mempunyai sifat yang sama, kemudian salah satu ini melebihi dari yang satunya pada sifat yang sama tersebut. Bisa difahami ya? Dua hal atau dua orang mempunyai sifat yang sama, kemudian salah satunya melebihi sifatnya dari yang satunya pada sifat yang sama itu. Misalnya tadi Hashim dan Hamid sama-sama tawil, sama tingginya, sama-sama mempunyai sifat tawil atau tinggi. Akan tetapi Hamid sifat tawilnya melebihi dari tawilnya Hashim, sehingga dikatakan atwalu minhu. Atau yang tadi Aminah dan Zainab, keduanya sama-sama mempunyai sifat saghirah, sama-sama kecil. Hanya saja untuk Zainab itu kecilnya melebihi atau dia lebih kecil lagi dari Aminah. sehingga dikatakan Zainab asgharu minha. Ini yang dimaksud dengan isim tafdil. Jadi dua hal ataupun dua sesuatu mempunyai sifat yang sama, yang satu melebihi dari yang lainnya. Ini adalah bentuk isim tafdil. Dan isim tafdil ini dibentuk mengikuti wazan, mengikuti bentuk atau walu asgharu, wazannya af'alu. Dari sifat yang sama tadi, tawilun, saghiratun atau saghiran, kemudian dibentuk mengikuti wazan af'alu menjadi atwalu, menjadi asgharu. Jadi bentuk isim tafdil ini wazannya af'alu. Dari tawilun dicari huruf yang asli, huruf yang pokok, fa, wawu, dan lam, ya-nya itu tambahan, kemudian dibentuk menjadi af'alu, menjadi atwalu. Dari saghirun atau saghiratun dicari huruf-huruf yang inti, yang pokok, yaitu huruf sad, ghain, dan ra, kemudian dibentuk menjadi af'alu, menjadi asgharu. Ini, inilah bentuk isim tafdil. Jadi secara makna menunjukkan satu sifat melebihi dari sifat yang lain pada sifat yang sama, kemudian bentuknya ini mengikuti wazan af'alu. Dan bentuk ini, af'alu, ini digunakan baik untuk yang mudzakkar maupun yang mu'annas. Dari contoh tadi ya, hamidun atwalu minhu, zainabu asgharu minha. Jadi bentuk af'alu untuk membandingkan antara yang satu dengan yang lain, ini digunakan sama antara mudzakkar dengan mu'annas. Ini isim tafdil. Dan di sini penggunaan isim tafdil pada contoh yang ditunjukkan pada tampilan yang ketiga disertai dengan min. Jadi af'alu min. Nah, ketika disertai dengan min tadi, bentuk ini sama-sama digunakan baik untuk yang mudzakkar maupun mu'annas. Dan kemudian dilihat dari makna tafdil tadi yang disebutkan sebelum isim tafdil, dari contoh tadi misalnya hamidun atau zainabu ataupun yang semisalnya, ini disebut dengan mufaddal. Disebut dengan mufaddal, isim yang dilebihkan. Pada contoh tadi pada kata hamidun ataupun zainabu, ini disebut dengan mufaddal. Adapun yang isim yang dilebihi, artinya sifatnya lebih atau kurang darinya, sifat yang sama tetapi kurang dari yang satunya, dalam penggunaan ini dengan adanya min, yakni yang terletak sesudah min, minhu, minha, bamirha, menggantikan Hashim ataupun Aminah tadi, ini disebut dengan mufaddal alaihi. Ini yang dilebihi. Mufaddal alaihi, yang dilebihi. Jadi sifatnya yang kurang dari yang satunya. Ini, jadi ada mufaddal yang lebih, sifatnya yang lebih dari yang lainnya. Kemudian ada mufaddal alaihi, sifatnya yang kurang dari yang satunya. Mempunyai sifat yang sama, yang satu lebih, yang satu kurang. Ini. Jadi ini pada isim tafdil nanti ada mufaddal yang mempunyai sifat yang melebihi dari yang satunya, dan juga ada mufaddal alaih yang sifatnya di bawah dari yang satunya, kurang dari yang satunya. Adapun isim yang menunjukkan sifat tadi disebut dengan isim tafdil dengan bentuk af'alu. Kemudian contoh kalimat berikutnya dari isim tafdil ini. Yang pertama, hadzal kitabu ashalu min dzaka. Kitab ini lebih mudah dari yang itu. Ashalu, lebih mudah dari kata sahlun. mudah. Sahlun, mudah. Kemudian menunjukkan yang satu melebihi dari yang lainnya, yang satu lebih mudah dari yang satunya, maka dibentuk mengikuti wazan af'alu menjadi ashalu. Kemudian disertai min, ya, disebutkan mufaddal dan mufaddal alaihi. Hadal kitabu itu mufaddal, kemudian zaka mufaddal alaihi. Hadal kitabu ashalu min zaka, kitab ini lebih mudah dari yang itu, dari kitab yang itu. Daripada. Ya, tinggal disesuaikan bahasa Indonesianya, ya. Tanian yang kedua. Hadhihi sayyaratu ajmalu min tilka. Mobil ini lebih bagus dari yang itu, daripada yang itu. Ya, terjemahan bisa disesuaikan dengan bahasa Indonesia yang baik, yang benar, bisa dipilih. Asal intinya maksudnya sama. Lebih bagus dari yang ini, lebih bagus daripada yang ini. Oke, sama ya maksudnya, tinggal disesuaikan. Hadhihi sayyaratu ajmalu min tilka. Ya, di sini isim tafdilnya ajmalu. Dari asalnya apa? Jamilun. Bagus, indah. Jamilun. Ada dua mobil, dua-duanya sama-sama bagus, tapi yang satu lebih bagus dari yang satunya, melebihi bagusnya dari yang satunya, maka dikatakan ajmalu. Ya, hadhihi sayyaratu, mobil ini ajmalu min tilka, lebih bagus dari yang itu. Ya, ini. Hadhihi sayyaratu itu sebagai mufaddal, kemudian tilka, yakni tilka sayyaratu, ini sebagai mufaddal alaihi. Ini. Kemudian contoh yang berikutnya. Hamzatu akbaru minni sinnan. Hamzah lebih tua dariku umurnya. Ya, karena di sini disebutkan sinnan, umur. Ya, berarti makna akbar ini lebih tua. Ya, bukan lebih besar. Ya, tetapi lebih tua. Ya, karena disebutkan sinnan, umurnya. Jadi Hamzah lebih tua dariku umurnya, usianya. Ya. Maksudnya apa? Saya dengan Hamzah sama-sama tua, ya, umur yang sudah dianggap tua sama, tetapi Hamzah lebih tua, mungkin selisih 1-2 tahun lebih tua dari saya. Ini akbaru, dari kabirun besar atau tua dibentuk menjadi akbaru, ya, lebih besar, lebih tua, ya, minni, ya, dari aku, dari saya. Contoh berikutnya dibaca. Ula'ib baru ahsanu min ula'ib. Pelajar-pelajar yang itu, pelajar-pelajar ini lebih baik dari yang itu. Ya, lebih baik dari yang itu. Ahsanu min ula'ika. Berikutnya. Ini Baiti ad'adu anil mudarisati Anil madrasati min baitika. Ini saya. Baiti rumahku ad'adu anil madrasati, lebih jauh dari sekolah. Min baitika, daripada rumahmu. Jadi rumahku jaraknya lebih jauh dari sekolah daripada rumahmu. Sama-sama jauhnya antara rumah saya dengan rumah engkau, tapi rumah saya lebih jauh lagi jaraknya dari sekolah. Ini ab'adu, dari ba'idun menjadi ab'adu, lebih jauh. Berikutnya, huwa asgharu minna sinnan. Sinan, dia lebih kecil dari kita. Kita, dia lebih kecil dari kita. Sinan, apa sin? Umur, usia. Berarti apa? Lebih muda. Asgharu, lebih kecil, tetapi kalau dikaitkan dengan sinan berarti lebih muda. Dia lebih muda dari kita umurnya. Dia lebih muda dari kita usianya. Asgharu, ya. Ini bentuk isim tafdilnya. Berikutnya. Khosi ahsanu min khosika. Tulisanku lebih baik daripada tulisanmu. Iya. Khosi ahsanu min khosika. Berikutnya. Hada syari'u. Hada syari'u. Anzafu. Anzafu min dari. Min dalika. Min dalika. Jalan ini lebih nazifun, bersih. Bersih, lebih bersih daripadanya. Daripada yang daripada itu. Yang itu. Hada syari'u anzafu min dalika. Jalan ini lebih bersih daripada yang itu. Daripada jalan itu. Berikutnya. Al-labanu ahsanu minasyayi. Minasyayi. Al-labanu ahsanu minasyayi. Al-labanu ahsanu minasyayi. Apa al-laban? Susu. Susu ini lebih baik dari asyai. Teh. Al-labanu ahsanu minasyai. Susu itu lebih baik daripada teh. Ahsanu. Isim tafdilnya ahsanu. Ahsanu. Jadi yang mengikuti bentuk af'alu. Ahsanu. Anzafu. Asgharu. Ini. Hadhihi sa'atu arkhasu min tilka. Arkhasu dari rakhisun, murah. Arkhasu lebih murah. Hadhihi sa'atu arkhasu min tilka. Jam ini lebih murah daripada yang itu, lebih murah dari jam itu. Sekarang latihannya membentuk kalimat dengan isim tafdil seperti ini. Rabi'an yang keempat. Tamrin yang keempat, kawin jumalan minal kalimatil atiyati musta'milan ismat tahdili. Bentuk buatlah kalimat-kalimat dari kata-kata berikut ini dengan menggunakan isim tahdil. Jadi di situ disediakan kata-kata pada tiap nomor, kemudian dibentuk menjadi isim tahdil seperti yang ditunjukkan pada contoh-contoh pada tamrin ketiga. Seperti itu. Contoh yang pertama, Hashimun Tawilun Uthmanu. Kata-kata yang disediakan ya, Hashim Udan Tawil tinggi, Uthmanu Uthman. Maksudnya dari kata-kata yang disediakan bisa difahami ada dua orang, yaitu Hashim dan Uthman. Kedua-duanya mempunyai sifat, mempunyai perawakan yang tinggi. Hanya saja Hashim itu tingginya melebihi tinggi Uthman, sehingga tadi dibentuk menjadi isim tafdil. Sehingga kalimatnya menjadi Hashimun atwalu min Uthmana. Ini Hashimun ya atwalu min Uthmana. Hashim lebih tinggi dari Uthman. Ini dari tawilun, sifatnya tadi tawilun, kemudian dibentuk tafdil, dibentuk isim tafdil, mengikuti bentuk af'alu menjadi atwalu. Kemudian disertai min, ya, atwalu min Uthmana. Jadi susunannya seperti ini. Mufaddal, tadi mufaddal, kemudian isim tafdil, kemudian min, kemudian mufaddal alaihi. Ini. Susunan kalimatnya menjadi seperti ini. Secara umum ya. Ini mufaddal, isim yang melebihi, isim yang sifatnya lebih dari yang lainnya. Kemudian bentuk isim tafdilnya, bentuk af'alu. Kemudian diikuti min, kemudian baru mufaddal alaihi. Isim yang sifatnya di bawah dari yang satunya. Contoh yang kedua. Al-Qahiratu, kemudian Kabirun, kemudian kata Ar-Riyadu. Kota Kairo, Al-Qahirah, Kabirun, besar, Ar-Riyad, kota Riyad. Jadi kota, kedua kota ini sama-sama besar. Kairo, ibu kota Mesir. Riyad, ibu kota Saudi. Dua kota besar, sama-sama besar semuanya. Tetapi Kairo ini lebih besar daripada Riyad. Maka dikatakan Al-Qahiratu akbaru minar Riyadi. Al-Qahiratu akbaru minar Riyadi. Kairo, kota Kairo itu lebih besar daripada kota Riyad. Ini dari kabirun menjadi akbaru. Berikutnya bisa dicoba. Hadal funduku anzafu min daka. Ya, anzafu. Hadal funduku anzafu min daka. Hotel ini lebih bersih dari yang itu. Ya. Berikutnya. Al-Wadzul Arabiyatu Ashalu Min al-lughatil faransiyati. Ya, al-lughatil arabiyatu ashalu min al-lughatil faransiyati. Apa artinya? Bahasa Arab lebih mudah dari bahasa Faransa. Bahasa Perancis. Bahasa Perancis. Ya. Berikutnya. Ana baru ya. Min min huwa. Huwa diganti dhamir apa? Ha. Ana. Min min hu. Hu. Ana akbaru min hu. Ya, ana akbaru min hu. Ana akbaru min hu. Ya. Saya lebih besar dari. Nah, untuk yang ini mungkin supaya lebih jelas ya, kalau hanya ana akbaru minhu, kalau dari sisi intafdil sudah benar ana akbaru minhu, tapi dari sisi makna tadi yang lebih besar itu apanya, maka perlu ditambahkan tamyiz, yaitu sinnan misalnya. Jadi saya lebih besar, maksudnya lebih tua sinnan umurnya daripada dia. Jadi bisa ditambahkan ana akbaru minhu sinnan, saya lebih tua dari dia umurnya. Jadi tadi seperti contoh yang nomor 3, nomor 6 tadi ya, ada sinnan untuk lebih jelas. Jadi akbar di situ, maksud dari akbar yang lebih besar itu dalam hal apa? Apakah fisiknya ataukah rumahnya ataukah apa? Umurnya ya, maka diperjelas dengan adanya sinnan atau yang disebut sebagai tamyiz. Mungkin di lain waktu nanti akan dibahas yang ini. Yang jelas dia fungsinya memperjelas tadi. Lebih besar dari sisi usianya atau yang lainnya. Itu disebut tamyiz. Tapi bentuk tafdilnya tetap benar tadi. Ana akbaru minhu. Seperti itu. Berikutnya. Wa ashharu minka sinnan. Ya, ini juga ditambahkan sinnan. Wa ashharu minka sinnan. Dia lebih muda dari kamu usianya. Iya. Berikutnya. Ar-Rijalu Aktaru. Aktaru minat minat minna minna. Ar-rijalu aktsaru minan nisa'i. Apa? Pemuda itu orang lelaki itu, itu lebih banyak, lebih banyak dari perempuan. Perempuan. Ya, berikutnya. Anta aktsaru apa? Min min minni ya. Anta ahsanu minni. Anta ahsanu minni. Ya. Kamu lebih baik dari saya. Ya. Kalau ini kira-kira masih belum jelas, ahsan lebih baik dalam hal apa? Dalam bidang apa? Ini juga bisa ditambahkan tamyiz seperti tadi ya. Mungkin misalnya apa? Khabtan. Tamyiznya nanti menjadi misalnya ya, menjadi khabtan. Jadi anta ahsanu minni khabtan. Khab tulisan. Engkau lebih baik, lebih bagus dariku. Khabtan tulisannya. Karena kalau hanya sekedar ahsan lebih bagus, lebih baik kan masih umum ya. Bagus baik itu apanya? Mungkin tulisannya, mungkin akhlaknya, mungkin yang lainnya, ya. Masih makna yang umum, ya. Belum jelas. Maka supaya jelas tadi bisa ditambahkan tamyiz, misalnya khattan tulisannya. Atau apa? Baitan misalnya, rumahnya. Atau yang lainnya. Untuk memperjelas ya, makna dari isim tafdhul tersebut ya. Lebih bagus, lebih baik dalam bidang apa ya. Tapi itu tadi sifatnya tambahan untuk memperjelas. Adapun tentang isim tafdhulnya, tetap bentuknya tadi ahsanu minni. Dari contoh ini berikutnya al-lawitu al-khasu minal inab. Minal inabi. Ya, minal inabi. Al-mawzu arkhasu minal inabi. Pisang itu lebih murah daripada anggur. Iya. Berikutnya as-samsu ba'idun. Jauh menjadi Ab'adu. Ab'adu minal qamari. Iya, ab'adu minal qamari. Maka itu lebih jauh dari dari bulan. Ya, dari atau daripada sama ya. Asy-syamsu ab'adu minal qamari. Matahari itu lebih jauh dari bulan daripada bulan. Baik. Nah, kalau misalkan ini sudah bisa sudah jelas, sudah bisa difahami, misalkan ab'adu minal qamari atau arkhasu minal inabi dari contoh-contoh yang tadi, maka tidak perlu ditambahkan tamyiz. Cukup dengan bentuk kalimat ini dengan isim tafdhil sudah mencukupi. Sebagaimana ditunjukkan pada sebagian contoh pada tanda ketiga juga demikian. Adhalu min dhaka ajmalu hadhihi sayyaratu ajmalu min tilka. Nah, itu sudah jelas. Makna kalimatnya, maksudnya sudah jelas, lebih mudah, lebih bagus mobilnya, lebih bagus dari yang itu. Kan sudah paham, sudah jelas. Nah, kalau seperti ini tidak usah ditambahkan tamyiz. Tidak perlu, karena sudah jelas yang lebih bagus apanya, sudah jelas yang lebih mudah dalam hal apa, sudah jelas yang lebih jauh atau lebih murah tadi dari contoh-contoh tadi ya, itu sudah jelas harganya tentunya lebih murah, tidak perlu ditambahkan. Kalau sudah jelas, sudah bisa dipahami, tidak perlu ditambahkan tamyiz. Tapi kalau tadi masih makna yang umum, bisa memungkinkan beberapa makna, maka supaya jelas tadi ditambahkan tamyiz sinan atau khabton atau yang semisalnya. Ini sifatnya sekedar tambahan untuk memperjelas makna dari kalimat tersebut. Tetapi kalau dikaitkan dengan isim tafdhil, bentuk isim tafdhil dengan kegunaannya dalam bentuk kalimat semacam ini tadi dengan disebutkan mufaddal, kemudian bentuk isim tafdhil, kemudian min, kemudian mufaddal alaih. Ini susunannya seperti ini. Susunan yang asal seperti ini. Ya. Sebagaimana ditunjukkan pada contoh-contoh tadi seperti itu. Dan ini salah satu bentuk penggunaan isim tafdhil seperti ini yang ditunjukkan pada tambahan ketiga dan keempat. Ya, isim tafdhil diikuti min, maka nanti mufaddal dan mufaddal alaih itu disebutkan. Ya, seperti contoh-contoh tadi ya, mufaddal dan mufaddal alaih disebutkan. Ketika isim tafdhil disertai dengan min, ya, atwalu min, asgharu min, seperti itu. Ya, nanti akan ada bentuk penggunaan isim tafdhil yang lain. Ya, isim tafdhil tetap bentuk isim tafdhil, tetapi susunan dalam kalimat nanti bentuk yang lain, berbeda dengan bentuk yang dengan min ini. Bisa dibaca terlebih dahulu pada tamrin kelima. adapun pembahasan ya, karena waktu ala pemingkum, nanti bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ini dulu ya, ini dipelajari, dihafalkan, difahami ya, nanti bisa dilanjutkan yang lainnya pada waktu mendatangi Allah. Ala pemingkum untuk kekurangannya dan selebihnya semata-mata karena Allah Ta'ala atas karunia dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.